pertanyaannya dulu ajukan ke depan. Kita dengar sama-sama pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Sampai sejauh mana batasan kita dalam menjalin muamalah dengan orang kafir menurut manhaj Ahlus Sunnah? Ya. Bermuamalah dengan orang-orang kafir dalam urusan-urusan duniawi dibolehkan. Ya, selama tidak ada di situ unsur-unsur maksiat, pelanggaran durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan itu berlaku umum kepada siapa saja, termasuk kepada orang-orang kafir. Jangan bertolong-tolongan kamu di dalam perkara dosa dan pelanggaran. Hubungan duniawi silakan buka dengan orang-orang kafir. Nabi juga bermuamalah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Berjual beli, ya. Bahkan beliau menggadaikan ya baju perang beliau kepada orang Yahudi untuk mendapatkan makanan untuk keluarga beliau. Jadi muamalah duniawi ya, silakan buka. Silakan bangun atas dasar apa? Atas dasar ta'awun 'ala al-birri wa taqwa. Wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu dasarnya. Ya. Selama itu ta'awun 'alal birri wa taqwa, kebaikan, enggak ada di situ kemaksiatan, silakan buka hubungan. Dagang, hubungan dagang silakan, tapi kalau dia mengajak hubungan dagang kepada kita dagang yang maksiat, ya, dagang yang ribawi misalnya, ya tidak boleh. Jangankan kepada orang-orang dengan muslimnya tidak dibolehkan. Nah, tapi yang dilarang adalah memiliki keterikatan hati, ya, kecondongan hati, kecintaan hati kepada orang kafir. Nah, ini tidak boleh ada di dalam hati orang muslim, walaupun dia bermuamalah dengan orang kafir. Nah, demikian. Penyebutan Nabi dengan kata Hayyidina yang masih sering kita dengar di masyarakat, bagaimana menurut manhaj salaf di dalam masalah? Ya, penyebutan Sayyidina di luar lafal-lafal doa dan zikir yang diajarkan Nabi, yang tidak ada lafal Sayyidinanya, maka dibolehkan. Ya. Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid waladi Adam. Tapi di dalam zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi, maka ini sifatnya tauqifiyah, tidak boleh ditambahkan, ya, lafal Sayyidina ini kalau tidak ada di dalam doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Jadi, jangankan menambahkan Sayyidina, menukar Rasulullah dengan Nabiullah aja enggak boleh. Kalau Nabi mengajarkan doanya itu dengan lafal Nabiullah, maka tidak boleh diganti dengan Rasulullah. Mengganti Nabi dengan Rasul saja tidak boleh, apalagi menambah-nambahinya. Nah, demikian yang kami sedia nazani Allah wa iyyakum. Pertanyaan berikutnya, ayah saya sampai saat ini tidak pernah mengerjakan salat. Saya dan ibu sudah berusaha untuk menyadarkan beliau dengan memberikan buku-buku. Tetapi ayah tidak bisa berubah, padahal beliau ingin berubah. Pernah beliau ingin ngaji salaf seperti kita, tapi beliau merasa canggung, pusing, katanya terlalu tinggi ya pembahasannya. Akhirnya sekarang beliau ikut kajian tasawuf. Ya, masalah hati agar bisa berubah, dan ibu anak pun mendukung agar ayah mau sholat. Apa yang harus anak lakukan? Wa'mur ahlaka bis-shalati was-sabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu sholat dan sabarlah di atasnya. Ini adalah kewajiban kita, ya, untuk menyuruh keluarga kita sholat dan sabar di dalam mengerjakannya. Kita ajak keluarga kita untuk mengerjakan sholat, ya. Kita ajak ke masjid. Kalau dia belum mengerti tata cara sholat, kita ajari. Dan kalau dia tidak sholat, maka kita dorong dia untuk mengerjakan sholat, ya. Kita dorong dia untuk mengerjakan sholat. Nah, di dalam ikhwan fillah, ya, berdakwah, ya, apalagi dakwah itu dari yang muda kepada yang tua, dari anak kepada bapak. Nah, ini harus memperhatikan tata cara, etika, hikmah di dalam penyampaian. Hikmah di dalam penyampaian. Kita tidak pungkiri bahwa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bentak-bentak dia, bisa saja dia ikut hidayah, kan begitu ya. Tapi hidayah kan bukan di tangan kita. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuka pintu hatinya untuk menerima hidayah. Kita hanya bisa berusaha dan berikhtiar. Namun ikhtiar yang kita lakukan hendaklah sesuai dengan prosedur. Sesuai dengan apa? Tata cara yang diajarkan oleh Nabi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia kepada agama Rabbmu dengan cara yang hikmah dan memberikan pengajaran-pengajaran yang baik. Nah, kepada orang tua, kita ingin dakwah kepada orang tua. Satu hal ya, yang harus kita perhatikan adalah adab. Kadang-kadang orang itu tertarik kepada kita melihat adab kita, bukan melihat konten isi yang kita sampaikan. Ya, mungkin isi yang kita sampaikan dia sudah paham. Ya, aku tahu aku harus sholat, gitu ya. Di dalam hatinya, dia tahu dia harus sholat. Ya, dia tahu sholat itu harus seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, manusia siapapun dia, muslim manapun dia, pasti menyadari hal ini dan dia tidak akan bisa mengingkarinya. Ya, akan tetapi kadang-kadang dia lebih melihat kepada hal-hal di luar konten ini, di luar isi ini, yaitu akhlak, perilaku kita, cara kita. Kadang-kadang dengan cara yang menyentuh, ya, dia apa namanya, itu menjadi satu katalisator untuk membuat hatinya tergerak menerima kata-kata kita. Coba lihat ya, para nabi di dalam berdakwah kepada orang tua mereka. Di dalam hal ini kita ambil contoh siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia berdakwah kepada ayahnya. Apa kata beliau kepada ayahnya? Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku. Abati itu panggilan yang lebih halus daripada abi atau abuya atau yang lain sebagainya. Ya, abati lebih halus, lebih santun, lebih beretika, lebih tinggi nilai balaghahnya. Kalau antum panggil ya dengan wahai ayahanda, kan begitu, itu beda. Padahal bedanya cuma ada tambahan anda aja, begitu ya. Yang ayah enggak ada. Andanya ayahanda, wahai ayahandaku, kan begitu ya. Nah, itu lebih halus, lebih menyentuh. Ya, daripada kita manggil pak atau apa yang lain sebagainya. Walaupun maksudnya sama, maknanya sama. Tapi asarnya, pengaruhnya kepada jiwa itu berbeda. Kalau antum misalnya menasihati seseorang supaya mengikuti sunnah Nabi dan meninggalkan bid'ah, ya antum mengatakan kepadanya, wahai saudaraku, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita. Dengan antum mengatakan ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sama saja artinya. Akan tetapi pengaruhnya berbeda. Nah, ketika dia mendengarkan ini adalah suatu perbuatan amalan yang menyelisih sunnah Nabi kita. Bedanya cuma satu, sunnah Nabi kita. Yang satu sunnah Rasulullah SAW. Apa bedanya di situ maksudnya? Kalau saya tanyakan kepada anda, ada semacam sama-sama memiliki ini sunnah Nabi kita, Nabi sama-sama Nabi kita. Dia merasa wah, mendapat pengakuan. Ya, ini sunnah Nabi kita sama rupanya, kan begitu ya? Dia baru sadar ya. Memang betul Nabi kita ini sama-sama Nabi kita. Ya, ada apa namanya sana? Ya, kita katakan suatu kalimat yang menyatukan kita dengan dia. Ya, antara kita dengan dia. Ini sunnah Nabi kita pulang. Sunnah Nabi kita kan begitu ya? Sama Nabi kita. Ya, begitu asal dari suatu kalimat kepada kita. Ya, maka ya, Imam Malik juga mengatakan kalau antum ya bisa mengalihkan ya kata-kata misalnya ya wah ini fulan bid'ah dengan apa ini fulan tidak sesuai dengan sunnah Nabi, kan sama saja bid'ah gitu ya, tapi menghindari hal-hal atau kata-kata kalimat yang membuat dia lari ya, itu lebih bagus untuk awal, untuk mengambil hati. Apa kata Sulaiman bin Mihran? Janganlah kamu apa namanya berharap orang yang kamu buat marah, yang kamu buat marah mau mendengarkan kata-katamu. Belum apa-apa kita sudah membuat dia marah. Ya, mungkin karena adab kita, ngomong kita yang enggak pakai aturan. Nah, lalu dia marah. Nah, jangan harap dia mau mendengarkan kata-kata kita. Maka Nabi Ibrahim menggunakan satu kata yang menarik hati bapaknya, ya abati, lima ta'budu. ma la yubsiru ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Apa ya, faedah yang bisa kita petik dari kata-kata ini? Apa kira-kira apa? Kira-kira apa? Dalam bahasa Arab, kalau dari atas ke bawah namanya amar. Ya. Kalau sesama namanya dari bawah ke atas namanya iltimas. Doa. Doa. Kalau sesama itu namanya iltimas. Sejajar, sama-sama setingkat atau satu tingkat itu namanya iltimas. Coba lihat Nabi Ibrahim berdakwah kepada orang tuanya. Metode apa yang dia pakai? Amar? Tidak. Nah, kadang-kadang sebagian orang itu enggak bisa berkomunikasi dengan baik. Ya. Segala sesuatu kalau nyuruh selalu pakai kata-kata yang instruktif. Instruktif, komando terus. Amar terus, perintah terus gitu ya. Ya. Di dalam bahasa Arab atau dalam bahasa apapun, perintah itu tidak selalu melulu dengan apa? Dengan fi'il amar. Paham? Tidak selalu dengan fi'il amar, tidak selalu dengan kata-kata yang instruktif. Bisa dengan kata-kata yang informatif. Ya, bentuk tanya. Ya, tapi maksudnya adalah perintah. Fahal antum muntahun, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk minum khamar. Ya, metode apa yang Allah pakai? Fahal antum muntahun. Apa itu? Tanya, redaksi tanya. Nah, di sini Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Ya abati, lima, mengapa?" Itu tanya. Tapi maksudnya perintah. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, melihat dan tidak bermanfaat bagimu sama sekali. Jadi gunakanlah kata-kata informatif, ya, informasi ya kepada ayah kita. Tapi isinya perintah, jangan melulu perintah, instruksi. Ya, sholat, masuk neraka nanti kalau nggak sholat. Gimana? Ini anak kepada orang tua. Ya, tidakkah dia memilih cara yang lebih santun untuk menyuruh orang tuanya sholat? Ya, gunakanlah kata-kata yang informatif. Jangan melulu instruksi yang keluar dari kita. Apalagi ini dakwah dari anak kepada orang tua. Nah, demikian akan dikenal. Mungkin cara yang perlu diperhatikan di dalam berdakwah kepada orang tua. Nah, demikian. Kepada orang yang lebih tua dari kita. Maka seorang itu harus juga belajar adabul lisan. Nah, lisan itu erat kaitannya dengan perkembangan otaknya, dengan perkembangan apa? Perkembangan inteligensinya. Semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi juga apa? Ilmu komunikasi, ya, etika komunikasi yang dimilikinya. Nah, demikian akan terjadi. Baik. Imam ingin membaca Al-Quran, apakah boleh membuka tutup kepala ketika membaca Al-Quran? Ya, bukan syarat membaca Al-Quran harus menutup aurat seperti salat. Hanya saja adab di sini, ya. Adab seorang itu membaca Quran hendaklah dalam kondisi yang pantas untuk dilihat. Karena Allah Maha melihat, Allah melihat kita, para malaikat yang mencatat juga melihat. Dan tidak etis, ya, kita membaca Al-Quran, ya, membaca hadis-hadis Nabi dalam kondisi yang tidak, ya, pantas untuk dilihat sebenarnya. Ya, yang mana kalau kita kita katakan berhadapan dengan orang lain, ya, berhadapan dengan manusia, kita tidak akan mau berhadapan dengan kondisi seperti itu. Ya, malu kita, ya, kepada manusia ketika kita berhadapan dengan mereka dalam kondisi seperti itu. Nah, demikian pula adat kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Baik. Tadi kami sebutkan tidak boleh mengangkat suara di Masjid Nabawi, Masjid di Kota Nabi. Bagaimana cara adanya cara penggunaan mikrofon yang mengeluarkan suara yang keras? Untuk apa? Untuk apa yang mikrofon di Masjid Nabawi? Karena siapa yang pakai, imam atau muadzin atau pembimbing haji atau umroh? Ya, kalau pemimpin haji dan umrah tidak perlu dia pakai pengeras suara masuk dalam Masjid Nabawi mengganggu orang-orang yang ada di dalamnya. Ini dia. Tapi untuk kepentingan-kepentingan yang perlu dan berfaedah seperti salim, ya, majelis ilmu, ya, imam dan lain sebagainya, itu tentunya dia harus mengangkat suara. Jangan pula ada yang bertanya, ya Ustaz, bagaimana dengan amin? Ya, amin. Ucapkanlah amin, kan begitu ya. Itu tidak termasuk mengangkat suara yang dilarang. Kita sudah tahu dan paham apa maksudnya. Ya. Jadi jangan ditanya lagi, ya Ustaz, kalau begitu amin bagaimana di dalam Masjid Nabawi? Ini pertanyaannya yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu didengar melalui radio, misalnya di Pekanbaru atau Radio Hidayah, sementara sedang menyetir mobil atau berada di kantor yang tentunya tidak bisa konsentrasi penuh, bagaimana sebenarnya sikap kita? Ya, ada pengalaman yang menarik dengan Syekh Hussein Hawaisha. Suatu ketika kita satu mobil dengannya, dengan beliau. Ya, kebetulan murotal diputar melalui kaset ataupun melalui tape mobil itu ya. Ya, sementara kita asik bertanya dengan beliau. Ya, kita enggak perhatian, beliau tak pernah menjawab. Dia masih gitu. Ya. Dan kita akhirnya mengatasi, gimana soal kami? Ya, dia cuma menyuruh mematikan ini dulu. Ya, antum pilih mau mendengarkan jawaban saya atau mendengarkan Al-Qur'an. Nah, yo, baru kami sadar bahwasanya beliau tidak jawab karena beliau sedang mendengarkan Al-Qur'an. Ya, kami matikanlah apa namanya TV itu, baru beliau menjawab. Baru beliau menjelaskan bahwa termasuk ya adab yang tidak baik, ya kita menyetel kaset di mobil, ya tilawah, murotal, tapi kita tidak memperhatikannya. Kita sibuk mengobrol kan begitu ya. Nah, demikian. Adalah hal-hal seperti ini ya di apa namanya dihilangkan ataupun tidak dilakukan konektivitas. Rahimani wa rahimah. Demikian pula ceramah sama saja sebenarnya. Ya, ustaz itu berbicara kan begitu melalui radio itu, sementara kita tidak ada perhatian untuk mendengarkannya. Bahkan kita sibuk ceramah juga di situ di mobil itu kan begitu ya. Bahkan kadang-kadang berbual sambil tertawa-tawa. Sementara ustaz itu menyampaikan hadis Nabi dan lain sebagainya. Mungkin salah satu hadis yang disampaikan oleh si ustaz itu mungkin apa? Ya, la tustukfiru dihat. Ya, janganlah banyak ketawa, karena banyak ketawa mematikan hati. Jadi saat yang bersamaan kita tertawa-tawa di dalam mobil itu. Ini kan tidak etis namanya, Ibn Fiddin. Jadi dengarkanlah, kalau tidak, matikan. Allah tidak akan menjadikan, ya, apa namanya, dua hati dalam satu, ya, fijau bin wahid, dalam satu rongga dada manusia. Ya, demikian Ibn Fiddin. Rahim. Di sana ada pekerjaan yang bisa ditambi, istilahnya. Dan ada pekerjaan yang tidak boleh ditambi. Ya, maka janganlah antum menyambi baca Quran sambil makan. Karena tidak akan bisa. Pertanyaan berikutnya, pengetahuan Ustaz, apa hukumnya membaca atau bahkan menulis sebuah novel Islami sementara mereka berniat untuk berdakwah dan mereka berangan-angan bahwasanya jika karya mereka itu tidak diisi oleh dakwah, maka ia akan diisi dan dipenuhi oleh kebatilan dan hal yang merusak umat. Bagaimana penjelasannya? Ya, kita tahu bahwasanya dakwah itu, ya, dakwah itu adalah ibadah dan ibadah itu adalah tauqifiyah. Ya, kalau kita harus dan kita katakan terus mengikuti selera pasar untuk apa namanya berdakwah, ya, maka lambat laun kita akan apa? Akan keluar dari jalur. Ya. Nanti ujung-ujungnya kita harus juga bernasib. Ya, kita harus juga konser. Kenapa? Ya, karena kalau enggak begitu orang-orang enggak akan kumpul. Maka dibuat dulu konser dangdut, setelah itu ngaji. Ya, rusak kita nanti. Apa yang dibuat oleh masyarakat umum yang rata-rata jahil, kita ikuti seleranya. Mereka buat novel, kita buat novel. Mereka buat sandiwara, kita buat sandiwara. Mereka buat film, kita buat film. Kan begitu ya. Dalam hal-hal yang sebenarnya harus diperhatikan batasan-batasan syar'inya. Ya. Nah, demikiannya kali begini. Jadi dakwah itu tauqifiyah. Hal-hal yang menyangkut dakwah, kalau kita belum paham, maka tanyakanlah kepada ulama. Ya, kira-kira wasilah seperti ini syar'i atau tidak syar'i? Jangan diputuskan sendiri. Demikian Ibn Fiddin, rahimani wa rahimahullah. Termasuk membuat novel-novel Islami katanya. Karena ini musibah. Segala sesuatu diberi label Islami. Semuanya serba Islami. Ya, nah demikian. ada apa namanya, sekarang bahkan ada rap Islami. Pernah dong? Nge-rap. Dan katanya dakwah, isinya dakwah katanya. Tapi apa? Dalam bentuk rap. Di Amerika itu sedang digemari katanya. Nah, sekarang sudah mulai sudah masuk kemari, sebagian orang atau sebagian kelompok sudah mulai nge-rap dia. Rapper Islami katanya. Nah, ini konfidin akan hancur. Kalau semuanya di atas namakan Islam, ya tanpa memperhatikan batasan-batasan syar'i, maka hendaklah dakwah ini diserahkan kepada ahlinya. Ya, jangan diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, karena akan hancur nantinya. Baik. Bagaimana dari sablon minanas, sepertinya seorang suami yang bertanya, dengan istri kita Ustaz, di mana istri tidak patuh terhadap suami, tidak mau dinasihati, bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya? Ya, suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga dan dia bertanggung jawab atas keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Wa rajul ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang laki-laki, seorang suami adalah pemimpin di dalam rumah, ya, di dalam rumah tangganya, dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Ya, wa ana khairukum li ahli. Ya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Jadi kita sebagai kepala keluarga harus menjadi yang terbaik, menjadi panutan, menjadi pemimpin yang baik bagi keluarga kita, anak dan istri kita. Ya. Nah, di dalam mengatur keluarga, khususnya mengatur istri, kita harus punya ilmu siasat. Kalau antum ahli siasat, maka salurkanlah bakat antum itu di dalam rumah tangga. Bagaimana menyiasati istri, meluruskan perilakunya yang bengkok. Kadang-kadang ya wanita itu dengan kelemahannya dan kekurangan akalnya, banyak sekali kekurangan-kekurangan mereka. Ya, misalnya tidak mensyukuri kebaikan suami, suka melawan, kan begitu ya. Enggak mau dinasihati, banyaklah. Nah, dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bahwa wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Bagaimana meluruskannya? Harus punya siasat. Dibiarkan tetap bengkok, dikerasi patah. Maka kita harus ya punya fleksibilitas, fleksibel, lentur, ya. Kita pelan-pelan meluruskannya. Pelan-pelan meluruskan dan terus-menerus berkesinambungan. Menasihati istri itu jangan pernah bosan. Jangan berkata, aku sudah capek menasihatinya. Ya, sudah bertahun-tahun aku menasihatinya. Menasihati wanita itu sampai selesai ajalnya. Begitulah kira-kira. Sampai tiba ajalnya, ya. Begitulah menasihati wanita Ifani Fidji. Terus-menerus. Jangan pernah bosan. Menasihati istri itu terus-menerus. Sebagaimana kalau kita berusaha untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok, jangan pernah berhenti. Karena kalau kita berhenti, ya bengkok lagi dia. Maka terus menerus berkesinambungan. Ya. Nah, itu kunci menghadapi wanita, ikhwanul fillah. Ya. Maka kita jangan kalah siasat dengan wanita. Ya, jangan kalah siasat dengan wanita. Ya, tentunya ikhwanul fillah. Ya, kalau segala usaha ikhtiar sudah kita lakukan dan dia melakukan satu kezaliman, satu kemaksiatan yang besar, ya, yang ada alasan kita untuk ya menceraikannya, maka tentu pilihan tetap ada di tangan kita, antara mempertahankannya atau menceraikannya. Hanya saja kemarin sudah saya sebutkan bahwa salah satu di antara penyebab doa tidak terkabulkan adalah mempertahankan istri yang buruk akhlaknya. Itu kerugian yang akan kita dapati. Ya. Kalau kita punya istri yang buruk akhlaknya, bergaul dengan tadi disebutkan laki-laki yang bukan mahram, kan begitu ya. Sudah diingati berkali-kali tapi masih membandel juga. Nah, ini bisa menjadi penyebab ya terhalangnya doa kita. Terhalangnya doa seorang laki-laki. Itu karena mempertahankan istrinya yang buruk akhlaknya. Baik. Jadi ya tentunya pilihan talak itu ada di tangan suami. Nah, kepada para istri, ya hendaklah ya apa namanya memahami bahwa penyebab wanita itu banyak masuk neraka adalah Ya. Kenapa? Kedurhakaannya kepada suami, bukan bukan karena kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika para wanita bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah mereka kafir kepada Allah sehingga mereka menjadi penghuni neraka paling banyak?" Nabi mengatakan tidak. Akan tapi mereka mengkufuri suami, melawan suami, durhaka kepada suami, mengingkari kebaikan suami dan suka ya mencaci maki suami. Itulah sebab mereka menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Dan intinya ya Fadil, antum sebagai kepala keluarga harus rajin-rajin membawa istri itu ta'lim. Ya. Dan minta kepada ustaz-ustaz untuk menyisakan atau menyisihkan sebagian waktu untuk ta'lim khusus wanita. Ya. Dan lebih kepada sentuhan tazkiyah nufus kepada mereka. Ya. Di samping mengajarkan apa mereka tentang apa? Hukum-hukum syar'i. Tapi jangan lupa untuk meluruskan kita katakan hati dan jiwa mereka, karena mereka adalah makhluk yang lemah. Nah, mudah ya kita katakan dimasuki pengaruh-pengaruh yang buruk. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi kalau antum ingin menjadi suami yang benar-benar ya ingin ya istri antum itu menjadi istri yang salehah, maka janganlah antum malas untuk membawanya ke majelis taklim. Nah, buatlah lingkungan yang baik untuk istri. Perhatikan teman-temannya, siapa teman-temannya. Kadang-kadang ya istri itu berubah perilakunya karena teman-temannya. Sudah bergaul dengan si fulana dan si fulana yang hobinya ngerumpi, yang hobinya melawan suami. Nah, akhirnya bagaimana? Ikut-ikutan ketularan. Ketularan teman-temannya. Dia lihat temannya berani kali sama suaminya kan, maka dipraktekannya di rumah. Nah, jadi buatlah lingkungan yang kondusif untuk istri kita dan pergaulan yang baik. Baik. Pada hari ini saya mengalami komunikasi dengan beberapa orang karena apabila saya membuka hubungan komunikasi dengan mereka, mereka selalu intervensi atau menyinggung perasaan waktu berbicara. Apakah tindakan saya tersebut diperbolehkan dalam syariat? Ya, kalau ditanyakan boleh atau tidaknya, ya boleh. Ya boleh. Ya. Nabi juga mengatakan, ya, ketika ada seorang ya yang datang kepada beliau, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbaik-baik kepadanya. Ya. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ya kenapa engkau berbaik-baik kepada si fulan? Ya. Maka Nabi mengatakan, sebenarnya orang yang paling buruk adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena keburukan akhlaknya. Jadi ada sebagian orang yang ditinggalkan oleh manusia karena keburukan akhlaknya. Ya, dan itu hal yang wajar. Kalau orang-orang jauh dari kita, kenapa? Karena kalau kita bicara selalu menyakitkan hati. Ya, menyinggung perasaan. Nah, apa kata Nabi? Ya. Mukmin itu adalah alladzi ya'lif wa yu'laf. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa bersahabat dan disahabati. Bersahabat ya. Dan disahabati. Tawarnya disahabati. Itu orang-orang senang bersahabat dengannya, disahabati dia dengan orang lain oleh orang lain. Wala khairu, dan tidak ada kebaikan fi man la ya'lif wa la yu'lam. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bersahabat dan tidak disahabati. Tidak bersahabat dengan orang lain dan ya tentunya tidak disahabati. Demikian ikhwan fillah rahimani wa. Jadi ada di sana orang-orang yang tidak disahabati dia. Ya karena keburukan tingkah laku, akhlak dan ya perilakunya, etikanya, adabnya. Nah, demikian. Jadi kalau ditanya boleh ya boleh. Dan itu wajar. Ya. Ya. Sesuatu yang kita katakan fitrah. Ya. Manusia akan lari dari orang-orang yang mendatangkan mudarat atas dirinya. Sebagaimana kita lari dari apa? Dari hewan buas, binatang buas. Kita akan lari. Itu fitrah saja itu. Ada ular. Lari kita kan begitu ya. Kenapa? Karena ular ini bisa membahayakan. Ya, sama seperti itu orang yang buruk ya, kata-katanya, yang buruk perilakunya, kita akan lari darinya. Tidak akan nyaman kita berada di sisinya. Apa kata Nabi? Seburuk-buruk manusia adalah yang ditinggalkan oleh manusia karena keburukan akhlaknya. Nah, demikian. Seorang muslim memiliki hutang kepada orang kafir, kemudian muslim tadi wafat, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Apakah sama dengan hutang kepada sesama muslim? Ya, tentunya harus diselesaikan. walaupun yang bersangkutan sudah wafat, yaitu kepada ahli warisnya. Ya, hutang tidak gugur karena wafatnya orang yang apa namanya orang yang memiliki uang atau memiliki apa namanya uang tersebut, ya harta tersebut, tetap harus diselesaikan kepada ahli warisnya. Demikian. Wallahu a'lam. Mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikatakan bahwa orang yang paling batil adalah orang yang tidak berselawat kepada Nabi. Bagaimana sejak pengajian selalu disebutkan nama Rasulullah, tapi jemaahnya hanya diam saja, tidak menjawab, hanya sedikit saja yang mengucapkan. Ya, jadi harus dijawab, walaupun itu dengan apa namanya suara yang lirih atau di, ya minimal atau di dalam hati lah. Tapi ya para ulama mengatakan, ya salawatnya harus diucapkan minimal didengar oleh diri sendiri. Ya minimal paling minimal dengan menggerakkan lisan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Anas sering dikecewakan oleh kawan-kawan yang mengaku bermanhaj salaf, tapi dalam tindakannya sering bohong. Kalau janji tidak ditepati, kalau hutang nggak bayar. Mohon penjelasannya karena mereka lebih mementingkan hablum minallah daripada hablum minallah. Ya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya jangan ya memanfaatkan. Ya, jangan memanfaatkan status sebagai seorang salafi untuk melegalkan ya banyak kezaliman terhadap orang lain. Ya, sebagian orang ada yang kita katakan punya prinsip yang aneh. Ya. Dia berkata begini, yang penting kan aku muwahhid, aku seorang salafi. Ya, bagaimanapun kan ujung-ujungnya masuk surga kan. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Tentunya kita tidak mau masuk surga via neraka. Nanti di akhirat akan disebut jahannamiyun, kan begitu. Orang-orang yang masuk surga via neraka ini dipanggil jahannamiyun. Ada tandanya, bukan enggak ada tandanya. Tandanya apa? Hitam di kening mereka. Ujung-ujungnya masuk surga juga memang. Tapi kan harus melalui apa? Melalui neraka. Ya, dan ingat ikhwan fillah, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu adalah ya karena muamalahnya yang buruk kepada manusia. Ya. Apa kata Nabi? Ittaqillah haitsu ma kunta wat bi sayyatil hasanati tamhuha wa qalikin bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah kejahatan dengan kebaikan, niscaya dapat menghapusnya. Ini berkaitan dengan hablun minallah. Aktsaru may yadkhulun an-nas al-jannah taqwallah wa husnul qulub. Perkara yang paling banyak masukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah, dan yang kedua adalah husnul qulub. Kalau kita bagi dua, hablun minallah, hablun minannas. Hablun minallah itu harus didasari dengan apa? Taqwallah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Dan hablum minannas, apa dasarnya agar kita sukses di dalam hablum minannas? Husnul khuluq, akhlak yang terpuji. Itu dasarnya. Oleh karena itu Nabi menutupnya wa khaliqin nas, berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Bi khuluqin hasanin. Ya, perkara yang paling banyak masukkan manusia ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Ya. Nabi juga mengingatkan kepada kita ada dua karakter yang tidak akan terkumpul pada diri seorang munafik. Yang pertama menuntut ilmu, yang kedua akhlak terpuji. Itu tidak akan ada pada diri orang munafik yang di dalamnya ada benih-benih kemunafikan. Jadi coba lihat kita, apakah kita termasuk orang yang malas menuntut ilmu? Ingat ini, hati-hati, ada benih-benih nifak di sana. Atau menuntut ilmunya setengah hati, tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Ada juga yang seperti itu, ngajinya dari dulu sampai sekarang mukadimah terus, ya begitu ya, nggak pernah tuntas. Ada juga yang seperti itu, ikhwan fillah. Jadi keseriusan menuntut ilmu, ya, ini tanda kita bebas dan bersih dari apa? Dari virus nifaq. Yang kedua, akhlak terpuji. Nah kalau kita termasuk orang yang susah menundukkan diri kita, hawa nafsu kita, ya, untuk memiliki akhlak yang terpuji, ingat, hati-hati, ini adalah salah satu tanda kita memiliki benih-benih kemunafikan, virus nifaq. Jadi nifaq itu masuk kepada hati seseorang bukan hanya melalui apa? Ya, dusta ketika berbicara, khianat ketika diberi amanat, kemudian apa namanya, memungkiri apabila berjanji, itu salah satu di antaranya. Dan di antara pintu-pintu nifaq yang lainnya adalah malas belajar, malas menuntut ilmu, dan enggak bisa memperbaiki akhlaknya. Tidak bisa memperbaiki akhlaknya. Demikian yang dikutip. Jadi kemarin sudah kita sebutkan tadi malam ya, bagaimana pentingnya kita apa namanya sukses di dalam membina dua hubungan ini, hablum minallah dan hablun minannas. Saya ingatkan sekali lagi bahwa syaitan selalu mengincar di mana titik lemah manusia. Ya, di mana titik lemah? Ya sama antum misalnya apa namanya kita katakan bermain bela diri, ingin melumpuhkan lawan. Antum melihat titik lemahnya di mana? Oh, kaki kirinya ini. Kaki kirinya ini, kakinya tinggi sebelah ini, dijegel jatuh ini, kan begitu. Atau makan lihat apa? Titik lemah untuk melumpuhkan lawan. Begitulah dia fitrah yang Allah tanamkan kepada makhluk-makhluknya. Sampai setan atau iblis ataupun jin yang durhaka punya, kita katakan insting seperti ini. Antum pernah lihat bagaimana hewan buas, singa menerkam seekor rusa misalnya. Dia akan cari titik lengah dan titik lemah mangsanya. Di mana lemahnya ini? Kapan dia lengah? Kapan dia lalai? Si rusa ini. Nah, disitulah ya apa namanya si singa akan melumpuhkan rusa tersebut. Nah, tidak mungkin pada saat si rusa ini terjaga dan siap pada titik-titik di mana dia kuat, nggak akan bisa. Itu singa yang bercakap dan bertaring tajam dengan rusa yang empuk dagingnya. Apalagi antara setan dan manusia, Ibnu Kadir. Setan pasti akan melihat di mana titik lemah manusia itu. Nah, dalam hal ini setan membidik, apakah dia lemah di dalam hablum minallah atau lemah di dalam hablum minannas? Ya, lebih parah lagi kalau dua-duanya lemah, hablum minallahnya kacau, hablum minannasnya juga hancur. Ya, ini sudah menjadi apa namanya? Sudah menjadi korban dia. Nah, coba lihat di sana ada orang yang bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Agamanya bagus. Ya, salatnya rajin, ngajinya juga rajin. Ya, kemudian juga apa namanya? Sedekahnya juga kencang kan begitu ya. Enggak pernah absen kalau untuk urusan sedekah. Ya. Sholat jemaah tak pernah ketinggalan, ya begitu ya. Akidahnya akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidah salaf ashabul hadis, luar biasa, bagus ibadah dan akidahnya. Tapi sayang, dia lengah, dia lalai di dalam hablun minannas. Didapati ternyata banyak hutang-hutang kezalimannya kepada orang lain, baik kepada saudaranya sendiri ataupun kepada orang-orang lain di luar ya ahlus sunnah wal jamaah. Ya, sudah merusak kehormatan si fulan, menggibahi si fulan, kemudian memukul si fulan ringan tangan, kan begitu ya, sikit-sikit mukul, sikit-sikit nyepa, kan begitu ya, sikit-sikit apa, berkata kasar, sikit-sikit menyakiti perasaan orang lain, mengambil harta orang lain seperti dikatakan punya hutang gak dibayar-bayar, kan begitu ya, bisanya apa, bisanya ngambil barang gak bisa nyetor, kan banyak seperti itu, ya, banyak seperti itu. Lalu dia bertawakal dengan apa? Dengan tauhid dan apa? Dengan akidahnya. Wah, saya ini sudah bagus akidahnya. Ya, insya Allah tidak tergelincir lah kalau buat sikit-sikit seperti itu. Coba begini, justru ini sangat berbahaya. Ini bisa jadi pengganjal. Ya, seorang orang yang mati syahid saja itu tertahan karena hutangnya. Orang yang sudah mati syahid itu, dia tertahan karena hutangnya, Ibnu Fidin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi urusan kezaliman terhadap orang lain ini, kalau bisa diselesaikan sekarang, selesaikanlah sekarang, segera. Ya, sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham, tidak diterima tebusan apapun kecuali membayarnya dengan hasanat atau memikul dosa orang lain karena perbuatan kita sendiri. Ya. Ustaz, la taziru wazilatun wizra ukhra, tidaklah seorang itu memikul dosa orang lain. Iya, tanpa sebab. Tanpa sebab tidak akan memikul dosa orang lain. Tapi kalau ada sebabnya, sebabnya apa? Kezaliman yang kita lakukan, ya pikullah karena dosa orang lain. Kalau sudah habis, kebaikan-kebaikan kita untuk membayarnya. Demikian. Jadi ada orang yang lemah di hablum minal nas ini. Nah, dari situlah syaitan masuk. Banyak masalahnya dengan orang lain. Nah, di sana ada orang yang bagus hablum minal nasnya, tapi apa? Rusak hablum minallahnya. Ya, ibadahnya bid'ah, keyakinannya sesat, tapi itulah hablum minan nasnya bagus, enggak punya masalah dia dengan orang lain, tutur katanya lembut, ya, tidak pernah menyakiti orang lain, janji selalu ditepati, bicara selalu jujur, kan begitu. Ada seperti itu, Khalifuddin, luar biasa. Hingga kadang-kadang, wah, hebat sekali si fulan, benar itu agamanya. Terus tanpa bisa membedakan ini hablum minallah, ini hablum minan nas. Dari sisi ini syaitan menyesatkannya, menyeretnya kepada jurang neraka, yaitu dari hablum minallahnya. Dan sebagian ahli bid'ah ada yang seperti itu, dan dia bangga dengan hablum minannasnya, lupa dia apa hablum minallahnya. Nah, kita dituntut untuk sukses kedua-duanya, sama pentingnya ikhwan fillah. Yang pertama tidaklah lebih penting daripada yang kedua. Dan demikian, itu saja mungkin ya. Pertanyaannya sampai di sini, ataupun yang belum terjawab, mohon maaf mengingat waktu kita yang sudah dekat waktu zuhur. Insyaallah lain kali pertemuan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mau disampaikan kepada ustaz-ustaz yang ada di sini, juga ada pengajian-pengajiannya di Pekan Baru, ya bisa nanti disampaikan. Demikianlah, kurang mohon maaf atas segala perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kepada sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tutup pengajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, tabarakallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.